السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، sampai pada ucapan Ibn Rajab rahimahullah, فَمَنْ لَمْ يَأْخُدْ الْعِلْمِ مِنْ كَلَامِهِمْ فَاتَهُ ذَلِكَ الْخَيْرِ كُلُّهُ. Ini ucapan Ibn Rajab dalam kitab Bayan Fadli Ilmi Salaf Al-Ilmi Al-Khalaf. Kata beliau selanjutnya, فَمَنْ لَمْ يَأْخُذِ الْعِلْمِ, dan siapa-siapa yang tidak mengambil ilmu dari ucapan mereka, منهم, ضمير هم kembalinya kemana? Hah? Para sahabat. Kemana? Barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, mereka siapa? Sahabat. Baik. Masih bersambung dengan apa yang dibahas kemarin, yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Maka kata Ibn Rajab, siapa yang tidak mengambil ilmu dari mereka, dari para sahabat, min kalamihim, enggak mengambil dari ucapan mereka, fatahu dzalikal khair, maka akan hilang semua kebaikan itu. Ma'a ma yaqa fi katsirin minal batil, bersama dengan itu terjadi pula pada mereka perkara-perkara yang batil. Sudah hilang kebaikan-kebaikan, justru yang didapat adalah kebatilan-kebatilan. Mutaba'ah liman ta'akhara anhum, karena mengikuti orang-orang yang belakangan. Ta'akhara anhum, yakni yang di belakang mereka. Wa yahtaju man arada jam'a kalamihim ila ma'rifati sahihihi min saqimihi. Wa yahtaj, dan butuh siapa yang ingin mengumpulkan ucapan-ucapan mereka, siapa yang ingin mengumpulkan ucapan para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in, maka mereka butuh bima'rifati, butuh untuk mengenali sahihihi min saqimihi, butuh mengetahui mana yang sahihnya, mana yang sakitnya. Tentunya sahih dan saqim di sini, karena masalah hadis, tentu yang dimaksud adalah sahih dengan dhaif. Sahih bisa bermakna benar, bisa bermakna sehat. Saqim bisa bermakna sakit, bisa bermakna dhaif. Wa yahtaju man arada jam'a kalamihim, orang yang ingin mengumpulkan ucapan-ucapan para sahabat, maka dia harus mengerti tentang sahihihi min saqimihi. Harus mengerti mana yang sahihnya, mana yang dhaifnya. Wa dhalika bi ma'rifatil jarhi wat ta'dili wal 'ilali, yaitu dengan mengenali ilmu al-jarh wat ta'dil dan juga ilmu tentang al-'ilal. Ilmu al-jarh wat ta'dil adalah ilmu tentang rawi. Perawi-perawi ini apakah dia majruh atau dia adil? Apakah dia memiliki jarah atau memiliki ta'dil? Jarah artinya cercaan-cercaan, dalam artian dia ini lemah misalnya, dhaif, kurang hafalannya, banyak lupa, banyak lalai, dia sering yahim, atau dia dalam keadaan begini dan begitu, maka itu disebut dengan jarah. Adapun ta'dil sebaliknya, orang ini hafiz, orang ini dzaki, orang ini sunni, salafi, orang ini adalah seorang yang begini, yang begitu, dipuji-puji, maka itu dikatakan ta'dil. Para ulama, ahlul hadis, mereka telah mengumpulkan riwayat-riwayat sejarah setiap para rawi. Yani para ulama ahlul hadis sudah mengumpulkan satu persatunya, siapa rawi ini dan siapa rawi itu. Dan dikumpulkan pula padanya apa-apa yang merupakan komentar para ulama, jarah atau ta'dil, atau dikumpulkan pula jarah dan ta'dil semua ucapan para ulama, dimasukkan dalam satu kitab mereka yang dijuluki dengan Kitabur Rijal, kitab Rijal, yaitu kitab para rawi. Adapun ilal, cacat-cacat yang ada pada sebuah riwayat, cacat-cacat yang ada pada setiap riwayat. Ada riwayat yang rawi-rawinya thiqah semua, masya Allah, terpercaya semua. Ternyata hadis ini memiliki illah. Apa itu? Bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Atau bertentangan dengan qawaidul Islam al-muttafaq alaiha. Atau bertentangan dengan ma fassara al-ulama minal ayat al-Qur'aniyah. Atau sudah thiqah semuanya, ternyata hadis itu munqati', terputus. Sehingga untuk mengetahui sebuah hadis itu dhaif atau sahih, maka ada syurut sahih, ada syarat-syarat sahnya sebuah hadis, sebuah riwayat, yaitu diriwayatkan oleh al-adl dhabit atau al-adl tamu dhabt an mislihi muttasil sanad ghairu muallalin wala syadz, yaitu riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqah, hafalannya kuat, terpercaya, dari rawi yang seperti itu pula dengan sanad yang bersambung, tidak putus, muttasil sanad, ghairu muallal, tidak memiliki illah, tidak memiliki cacat-cacat dalam hadis, wala syadz, dan tidak memiliki pula pertentangannya dengan yang lebih sahih. Jadi pertentangan yang lebih sahih dikatakan syadz. Khamilina a'azakumullah. Untuk mengetahui hadis itu sahih atau athar itu sahih atau riwayat dari para sahabat itu sahih, maka harus tahu mana yang sahihnya, mana yang dhaifnya. Alhamdulillah, kalian sudah mempelajari ilmu mustalah hadis, ya. Yang kelas 3 ada? Belum. Baik. Insyaallah ada pelajaran nantinya mustalah al-hadis, yaitu ilmu tentang masalah ini. Masalah hadis sahih atau dhaif, masalah bagaimana cara memeriksa hadis, bagaimana kedudukan hadis dan seterusnya. Faman lam ya'rif dhalika fa huwa ghayra wathiqin bima yanquluhu min dhalika wa yaltabis 'alayhi haqquhu bi batilihi wa la yathiq bima 'indahu min dhalik. Adapun orang yang tidak mengenalinya, enggak mengerti mana hadis sahih, mana hadis dhaif, maka orang yang seperti ini tidak akan yakin dengan apa yang diriwayatkan, atau tidak akan yakin dengan apa yang didapat dari riwayat-riwayat. Apa iya ini ucapan sahabat? Apa benar ini ucapan Nabi? Apa benar ini ucapan Abu Bakar wa Umar? Apa benar ini ucapan Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum? Ragu. Kenapa? Karena tidak mengerti sahih dan saqim. Mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Sehingga ghaira wathiqin bima yanquluhu, dia tidak thiqah, tidak percaya, tidak yakin dengan apa yang diriwayatkan. Wa yaltabis 'alaihi haqquhu bi batili. Niscaya akan tercampur yang hak dengan yang batil. Yang tercampur hadis sahih dengan hadis yang dhaif. Niscaya akan tercampur ucapan Nabi yang sesungguhnya dengan ucapan-ucapan yang dikatakan ucapan Nabi padahal dusta. Hadis makdzub 'alaihi, makdzubun 'ala an-nabi. Akan tercampur dalamnya semua qaul Rasul. Padahal ternyata di sana ada hadis dhaif, ada hadis yang lemah, bahkan ada hadis palsu, ada hadis yang di sana didustakan atas nama Nabi padahal Nabi tidak menyatakannya. Maka orang yang tidak mengerti ilmu hadis, yang tidak mengerti ilmu ilal, tidak mengerti ilmu jarh wa ta'dil, tidak mengerti ilmu mustalah al hadis, maka orang ini akan bingung. Akan tercampur padanya mana yang sahih dan dhaif. Wa la yathiq bima 'indahu min dhalik. Akhirnya dia tidak bisa percaya dengan apa yang dia punya dari riwayat-riwayat. Ini apa iya ucapan Nabi? Enggak yakin. Kama yara man qalla ilmuhu bidzalik la yasiq bima yarwi wa bima yurwa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wala 'an salaf li jahlihi bi sahihihi min saqimihi. Sebagaimana seorang yang qalla ilmuhu, yang kurang ilmunya. Kama yara, sebagaimana dilihat oleh orang yang kurang ilmunya. Bidzalik, ilmu tentang itu. Tentang apa? Tentang jarh wa ta'dil tadi. Tentang mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Karena orang ini dalam keadaan tidak memiliki ilmu, atau qalla ilmuhu, atau kurang ilmunya tentang mana yang sahih, mana yang dhaif. Akhirnya la yasiq. Akhirnya enggak percaya dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi. Seperti munculnya para pengingkar-pengingkar sunnah. Munculnya orang-orang yang menolak hadis. Dengan mengatakan dengan ucapan-ucapan bodoh. Sudahlah, yang penting bagi saya mengikuti yang yakin aja. Pokoknya apa yang ada dalam Quran saya ikuti. Adapun hadis-hadis saya tidak mau terima semuanya. Loh, kenapa kamu tolak hadis-hadis? Jangan-jangan hadis itu palsu. Jangan-jangan hadis itu dhaif. Mungkin itu hadis-hadis yang tidak benar. Hadis yang begini, hadis yang begitu. Maka daripada kita bingung mana sahih, mana dhaif, lebih baik kita tinggalkan semuanya, kita pakai Quran saja. Akhirnya dia memakai Quran saja tanpa sunnah. Apa jadinya? Jadinya dia menafsirkan Al-Quran bukan dengan hadis Nabi. Menafsirkan Al-Quran bukan dengan ucapan salaf. Menafsirkan Al-Quran dengan seenak perutnya sendiri, seenak pikirannya sendiri, seenak hawa nafsunya sendiri. Akhirnya dalun mudil. Akhirnya sesat dan menyesatkan. Penyebabnya satu. Karena dia tidak mengerti mana hadis, mana dhaif, mana sahih. Enggak mengerti mana yang benar-benar dari Nabi dan mana yang bukan dari Nabi. Akhirnya bingung. Begitu bingung ditinggalkan seluruhnya. Fahadha li jahlihim. Ini karena bodohnya mereka. Fahuwa li jahlihi yujawiz an yakuna kulluhu batilan. Maka dia lijahlihi karena bodohnya yujawiz membolehkan an yakuna kulluhu batilan. Menganggap mungkin saja seluruhnya batil. Jadi semua hadis dianggap batil semuanya. Mungkin semuanya batil kata dia. Saya tidak mau terima semuanya. Li'adami ma'rifatihi bima ya'rif bihi sahihi dhalika wa saqimih. Karena dia tidak memiliki ma'rifah. Adam ini tidak memiliki. Li'adami ma'rifatihi. Karena tidak memiliki pengenalan. Bima ya'rif bihi sahih. Dhalika wa saqimihi. Tidak memiliki pengenalan terhadap sesuatu. Yang dengan itu dia bisa tahu mana sahih, mana saqim. Yang dengan itu dia bisa tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Mana hadis palsu, mana hadis yang benar-benar dari Nabi. Dia tidak tahu sesuatu yang bisa membuktikan keduanya. Apa itu sesuatu yang bisa membuktikan keduanya? Ilmu hadis. Ilmu mustalah al-hadis. Ilmu al-jarh wa ta'dil. Ilmu al-ilal. Dan sejenisnya. Qala al-Auza'i. Berkata Imam al-Auza'i rahimahullah. Al-ilmu ma ja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang namanya ilmu adalah yang dibawa oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fama kana ghairu dhalika falaysa bi'ilm. Adapun yang bukan dari mereka, maka itu bukan ilmu. Ucapan man? Qaulu man? Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana dikeluarkan riwayatnya oleh Ibn Abdul Barr dalam Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlih. Qala al-ilmu ma ja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ilmu adalah yang dibawa oleh para sahabat. Adapun yang dari selain mereka, maka itu semuanya bukan ilmu. Laisa bi'ilmin. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok disebutkan ucapan sahabat saja? Bagaimana Quran? Bagaimana sunnah? Ikhwanu billahi a'azakumullah. Ma ja'a 'anil salaf. Ma ja'a 'anil sahabah radhiyallahu 'alaihim ajma'in. Apa itu? Yang dibawa oleh para sahabat, yang diajarkan oleh para sahabat, yang diterangkan, dicontohkan, diajarkan oleh para sahabat, apa itu? Quran, wa sunnah, dan penerapan keduanya. Jadi jangan dianggap bahwa ini enggak disebut Al-Qur'an, enggak disebut hadis, bukan. Zus yang dimaksud adalah ajaran para sahabat yang mereka terima dari Nabi. Itulah yang dimaksud. Itulah ilmu. Ketika para sahabat menerangkan bagaimana akidah, tauhid, akhlak, menerangkan bagaimana cara ibadah, salat, puasa, haji, diterangkan bagaimana muamalah, maka mereka semuanya membawakan ucapan Allah dan ucapan Rasulnya dengan penjelasan yang simpel, jelas, dan dengan contoh praktek dari mereka. Maka inilah yang namanya ilmu. Inilah yang namanya ilmu. Inilah yang namanya ilmu. Wa ghairu dhalika waswasatu syayatin. Adapun selain itu waswasatu syaitan. Saya punya ide. Kalau agama ini begini, niscaya lebih sempurna. Saya terpikir di benak saya, kalau saja ibadah itu kita ginikan dan kita gitukan, niscaya akan lebih baik, lebih bagus, lebih sempurna. Hati-hati. Itu wasawisy syaitan. Kita tanya, apakah kamu dapat dari salaf? Dari sahabat? Oh bukan. Itu terpikir di benak saya. Hati-hati. Kalau tidak ada contoh dari salaf, maka hati-hati. Itu jangan-jangan wasawisy syaitan. Itu yang dikatakan dengan waswas atau syaitan, bisikan syaitan, atau yang dikatakan dengan laisa bi'ilmin, kata Al-Auza'i. Apa yang bukan dari sahabat, dari hasil ngelamun, dari hasil mikir sendiri dengan otaknya, dari hasil hawa nafsunya, maka itu bukan ilmu. Yang namanya ilmu, apa yang dibawa oleh para sahabat. Wa kadza qala al-Imam Ahmad. Selain Al-Auza'i juga berkata demikian Imam Ahmad rahimahullah. Wa qala fi at-tabi'in, dan berkata tentang para tabi'in. Para tabi'in adalah para pengikutnya sahabat. Anta mukhayyarun. Adapun tentang para tabi'in, engkau mukhayyar. Engkau punya pilihan. Ya'ni mukhayyarun fi kitabatihi wa tarkihi. Yani kau punya pilihan, mau mencatat ucapan mereka ataupun tidak mencatat, silakan. Kalau ucapan tabi'in, tapi ucapan para sahabat, maka itu adalah inti yang harus kita terima. Karena para sahabat menyampaikan Quran, menyampaikan hadis, menyampaikan semua ilmu dari Allah dan Rasulnya dengan pemahaman yang pas, dengan pemahaman yang tepat, dengan penerapan yang juga tepat, dengan amalan-amalan yang tepat sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Rasul inginkan. Dari mana kita tahu kalau mereka menerapkannya tepat? Karena Rasulullah SAW memuji mereka dan Allah memuji mereka. Allah memuji mereka dengan mengatakan, "Hah? Sudah dibaca kemarin. Man yaqul? Man yadhkur al-ayah?" Saya menyebutkan ayat. Ya Allah. Allah memuji mereka, para sahabat. Naam. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Sudah diberi rapot bahwa mereka adalah diridhoi, lulus mereka. Berarti penerapan mereka diridhoi oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW juga memuji mereka. Dalam riwayat yang sahih, dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Apa hadisnya? Man yadhkur? Hah? Naam. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kalau dikatakan sebaik-baik manusia, berarti mereka adalah orang yang pas dalam menerapkan Quran wa sunnah sehingga dipuji, inilah generasi terbaik. Khairun a'azakumullah, maka umat yang diridai, umat yang dikatakan khairun nas, umat yang dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, maka mereka lah orang-orang pembawa-pembawa ilmu yang sekaligus mereka menerangkan dengan perbuatan mereka. Mereka menerangkannya tidak hanya dengan ucapannya, tapi juga dengan perbuatan mereka. Mereka terapkan pada dirinya, mereka terapkan pada keluarganya, mereka terapkan semua Quran wa sunnah. Sehingga kita bisa melihat mereka sebagai umat yang khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita bisa melihat mereka adalah umat yang mardiyah, umat yang diridhai. Karena Allah katakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Wattabi'in anta mukhayyar. Adapun para tabi'in, silakan kamu catat ucapan mereka ataupun tidak kamu catat. Demikian kata Imam Ahmad. Wa qad kana az-Zuhri yaktub dhalika wa khalafahu Salih ibn Kaysan. Thumma nadima ala tarkihi kalam tabi'in. Waqad kana Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri dulu mencatat tulisan-tulisan para tabi'in atau ucapan-ucapan para tabi'in. Dan diselisihi oleh Salih ibn Kaysan. Salih ibn Kaysan tidak menulis. Tapi ternyata di akhirnya menyesal. Thumma nadima, kemudian beliau menyesal. Nadamah adalah penyesalan. Thumma nadima ala tarkihi. Kemudian beliau menyesal kenapa tidak menulis ucapan-ucapan mereka. Yaitu kalam tabi'in. Ucapan para tabi'in. Jadi walaupun mereka para ulama menyatakan anta mukhayyar. Adapun ucapan para tabi'in engkau punya pilihan. Silakan tulis, silakan tidak. Ternyata itu pun para ulama yang tidak menulis menyesal. Ternyata lebih afdal kamu mencatat dan menulis. Karena merekalah murid-murid para sahabat. Mereka lah orang-orang yang mengambil ilmu dari para sahabat. Sehingga kalau kita tidak bisa langsung dari para sahabat, kita bisa melalui para tabi'in. Wa fi zamanina yata'ayyan kitabatu kalami a'immatis salaf. Sedangkan zaman kita sekarang ini, maka tentunya lebih-lebih lagi. Jangan sampai tidak mencatat ucapan para tabi'in, ucapan para tabi'in, ucapan para imam-imam. Mereka yang berbicara di zaman-zaman tabi'in atau di zaman-zaman tabi'it tabi'in. Sehingga mereka merasa bahwa itu masih dekat sekali. Kalau kalam tabi'in dicatat, tidak dicatat sama saja. Silakan, boleh catat, boleh tidak. Karena mereka ketemu. Tetapi kalian, tulabul ilm, kita semua para tulabul ilm, dan semua para pencari ilmu, maka mereka harus mencatat ilmu dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para tabi'it tabi'in, dan juga dari para imam-imam yang sebelumnya. Khana ibn a'azakumullah. Kau muslimin yang saya hormati. Ikhwan talabah rahimani wa rahimukumullah. Dikatakan, fi zamanina yata'ayyan kitabatu kalami a'immatis salaf. Di zaman kita ini sudah yata'ayyan. Sudah mesti secara masing-masing individu hendaklah mencatat ucapan para imam-imam salaf. Al-muqtada bihim, yaitu imam-imam yang muqtada bihim, yang mereka itu orang-orang yang diikuti. Muqtada bihim yakni qudwah hasanah, orang-orang yang merupakan teladan-teladan umat, para imam-imam ahlus sunnah. Terus catat mereka ucapan dari mulai tabi'in, tabi'it, tabi'in sampai zaman Syafi'i, sampai ulama di masa Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan zaman setelahnya, zaman Imam Ahmad rahimahullah, wa Ishaq bin Rahuya, wa Abi Ubaid. Waliyakunil insan ala hadarin mimma hadatha ba'dahum. Dan manusia hendaklah berhati-hati dari apa-apa yang terjadi setelah mereka. Kalau terjadi setelah mereka, Artinya di salaf tidak dibicarakan, tabi'in tidak membicarakan, pada tabi'in tabi'in tidak membicarakan, para a'immah, para imam-imam juga tidak membicarakan, termasuk para imam madhab yang kita kenal, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya, dan juga Ishaq bin Rahuya dan Abu Ubaid, semuanya tidak membicarakan. Maka hati-hati, falyakun insan ala hadarin, hendaklah manusia berhati-hati perkara-perkara yang mereka tidak kenal. Mereka keliru, mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Kalau dua orang dari mereka keliru, mungkin apa enggak? Mungkin. Kalau mereka lima orang salah, bareng-bareng salahnya semua, ya kecil kemungkinannya. Mungkin lebih kecil. Kalau semuanya dalam keadaan salah, mungkin apa enggak mungkin? Istahil. Emang kamu siapa? Ngaca, bercermin kamu di depan kaca. Siapa dirimu? Supaya tahu. Jangan sombong menyatakan sayang sekali. Para ulama terdahulu kurang memikirkan tentang ayat ini. Tidak ada satupun dari kalangan salaf wa tabi'in wa tabi'it tabi'in. Tidak ada satupun dari para imam-imam ahli tafsir yang terpikirkan tafsir ayat ini ke sini. Subhanallah. Allah berikan ilham kepada saya memahamkan ayat ini ke sini. Subhanallah. Saya terbetik tafsir yang belum diketahui oleh semua para ulama. Apa namanya ini? Sombong. Kamu anggap mereka semuanya sepakat atas kesalahan menafsirkan ayat tadi dengan salah? Kamu menganggap bahwa mereka seluruhnya bodoh, kamu sendirian yang pintar. Kamu menganggap bahwa mereka. Itu adalah wasawis syaitan. Jangan sok, jangan sombong. Hati-hati, ini adab talibul ilm. Akhlak seorang pencari ilmu. Jangan sombong terhadap para ulama. Jangan sombong terhadap para ulama. Bahwa mereka a'lam dan mereka asbaq. Mereka punya dua perkara. A'lam wa asbaq. Mereka memiliki ilm dan mereka memiliki sabaqiyah. Ilmu mereka lebih dari kalian jauh. Bukan hal lebih sedikit. Lebih jauh. Ilmu mereka di atas kita. Yang kedua, lahumu sabaqiyah. Mereka lebih dulu. Lau kana khairan, lasabaquna ilaih. Kamu jawab seperti jawaban para ulama. Lau kana khairan, lasabaquna ilaih. Kalau saja ini baik, niscaya mereka lebih dulu daripada kita. Iya Pak ya. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Orang yang mengerjakan kebidaahan. Apa alasannya? Ini kan baik. Kita jawab, kalau itu baik, la sabaquna ilaihi. Kalau ini baik, niscaya mereka lebih dulu. Niscaya para sahabat lebih dulu, para tabi'in lebih dulu, para tabi'in tabi'in lebih dulu, niscaya para imam-imam ahli sunnah lebih dulu. Kalau memang itu baik, mereka bisa lebih dulu. Karena mereka lebih tinggi imannya, lebih tinggi ilmunya. Mereka orang yang dikatakan sabiqin oleh Allah SWT. Dalam ayat tadi. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal-ansar. Wal-lazina taba'uhum bi'ihsan. Radiyallahu anhum wa radu'an. Berarti mereka dijuluki oleh Allah dengan sabiqin al-awwalin. Orang-orang yang memiliki sadaqiyah. Keistimewaan dari sisi sadaqiyah. Dan sadaqiyah itu keutamaan yang tidak bisa diimbangi oleh orang-orang setelahnya. Sadaqiyah itu adalah sebuah kelebihan yang tidak bisa ditandingi. Kenapa enggak bisa ditandingi oleh orang setelahnya? Karena enggak bisa mundur. Apa kamu bisa mundur waktunya? Mendahului sahabat, tidak bisa. Para sahabat sudah lewat. Sudah depan sana. Para tabi'in sudah di depan. Para tabi'in di belakangnya terus. Para imam-imam, kita di belakang. Apakah kita bisa mengalahkan dari sisi sabaqiyah? Tidak bisa. Mungkin, walaupun sangat sulit, mungkin ilmu kita bisa dilebihkan. Tapi sabaqiyah tidak bisa. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan kepada sahabat, yang beriman lebih dulu sebelum fathu dengan seorang sahabat yang berimannya setelah fathu. Apa kata Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih? Di sahihain dikatakan kepada orang ini, "Lau anfaqa mithla Uhudin dhahaban Walaupun orang ini, walaupun kalian berinfak segunung Uhud emas, enggak akan bisa menandingi mereka, satu mud mereka. Mudda ahadihim. Wala nasifahu. Tidak pula separuhnya. Apa maknanya? Engkau di bawah mereka. Sahabat yang sabiq kenal awalin. Engkau enggak bisa ngimbangi mereka. Walaupun engkau berinfak segunung emas. Segunung Uhud emas. Enggak akan bisa menyamai mudda ahadihim. Wala nasifahu. Fadabirin a'azakumullah. Enggak bisa mencapai mudnya mereka. Enggak bisa pula setengahnya. Enggak bisa. Mereka sudah kuatnya segini. Tapi nilainya tinggi. Langsung ketemu Nabi. Lebih lama bersama Nabi. Lebih tinggi imannya. Berbeda. Itu baru antara yang masuk Islam sebelum fathu dengan yang masuk Islam setelah fathu. Dan juga disebutkan dalam Al-Quran. La yastawil ladina. Tidak sama orang-orang yang anfaqu min qablil fathi wa qatal. Tidak sama orang-orang yang berinfak sebelum fathu dan berperang. La yastawi, kata Allah. Minalladzina anfaqu min ba'du wa qatalu ulaika a'zamu darajatan, kata Allah. Mereka lebih tinggi derajatnya dari mereka-mereka yang berinfak setelah fathu wa qatalu dan berperang. Sama-sama anfaqu wa qatalu. Sama-sama berinfak dan berperang, sama-sama beriman, sama-sama mereka muslimin, tetapi yang min qablil fathi dengan yang min ba'du wa qatalu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ulaika a'zamu darajatan, mereka lebih a'zam darajahnya, lebih tinggi derajatnya, kata Allah, daripada yang setelah fathu wa qatalu. Jadi fathu maksudnya Hudaybiyah. Dalam salah satu tafsir adalah Hudaybiyah. Dalam beberapa tafsir yang lain dikatakan Fathu Mekah. Yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah dan yang masuk Islam setelah Fathu Mekah sudah beda. La yastawi. Apalagi yang masuk Islamnya hari ini, di bawahnya sahabat, di bawahnya tabi'in, di bawahnya tabi'in tabi'in, di bawahnya para imam-imam ahlu sunnah, di bawahnya orang-orang yang merupakan murid-muridnya para imam, di bawahnya muridnya para imam. Mau sombong menyatakan saya terbersit satu tafsir yang belum dikenal oleh mereka dan mereka belum paham masalah ini. Tiba-tiba saya terpikir, masya Allah, kamu siapa? Siapa kamu? Murid Rasul? Atau muridnya Abu Bakar wa Umar wa Uthman? Atau muridnya para sahabat? Muridnya tabi'in? Yang namanya mata air itu lebih jernih ketika di sumbernya. Ketika sudah mulai jauh dari sumbernya, sudah mulai terkontaminasi, sudah mulai kotor, sudah mulai bercampur-campur. Tapi ketika dari sumbernya, dari Rasulullah SAW, masih jernih, bersih. Para sahabat masih dari sumbernya, masih jernih, bersih. Para tabi'in, para tabi'in, masih dekat dengan sumbernya. Para ulama setelahnya masih dikatakan dekat daripada kita. Sedangkan kita sudah sangat jauh dari sumber aslinya. Fadabidina azakumullah. Maka jangan kita ambil dari mereka. Kita ambil dari orang-orang yang dekat dengan sumber agama ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala ala hadarin mimma hadatha ba'dahum. Oleh karena itu, seorang manusia hendaklah berhati-hati dari perkara-perkara baru. Perkara-perkara muhdats. Perkara-perkara bid'ah. Hati-hati. Fa innahu hadatsa ba'dahum hawadits katsirah. Karena terjadi setelah para sahabat, setelah para tabi'in terjadi hawadits katsirah. Terjadi kejadian-kejadian yang sangat banyak. Peristiwa-peristiwa yang sangat banyak. Yang sedikit banyak peristiwa-peristiwa itu mempengaruhi. Wa hadatsa man intasaba ila mutaba'ati sunnah wal hadits min adh-dhahiriyah wa nahwihim wa huwa ashadd mukhalafah laha li syududihi 'anil a'immah wa infiradihi 'anhum bi fahmin yafhamuhu. Terjadi misalnya orang yang intasaba ila mutaba'ati sunnah, orang yang masih menisbatkan dirinya kepada ittiba'us sunnah, bahwa kami pengikut sunnah, kami pengikut sunnah, kami pengikut sunnah. Kelompok yang mengaku-ngaku pengikut sunnah saja, pengikut hadis, dari kalangan zahiriyah dan sejenisnya, asyaddu mukhalafatan laha, ternyata menjadi golongan yang sangat menentang sunnah. Kenapa? Li syudzuzihi, karena nyelenehnya. Karena nyelenehnya. Apa itu nyeleneh? Syad. Apa itu syad? Nyeleneh. Hah? Jangan ngantuk. Barakallahu fiik. Yang namanya syad adalah menyelisihi sekian banyak para ulama. Itu yang dikatakan syad. Aneh sendiri. Beda sendiri. Zahiriyah adalah orang yang mengaku pengikut sunnah, bahkan bukan hanya mengaku, niat ngikut sunnah, niat pegang sunnah, dan niat ittiba'u sunnah wal hadis. Kami pengikut hadis, kami pengikut hadis, dan mereka berupaya untuk mengikuti apa kata hadis, jalan. Masya Allah, mungkin mengalahkan kalian. Tetapi apa yang menyebabkan mereka jadi menyelisihi sunnah? Padahal semangatnya seperti itu. Tapi kenyataannya malah menyelisihi sunnah. Li syudzuzihi 'anil a'immah, karena mereka berbeda sendiri dari sekian para ulama. Nyeleneh syad. Para sahabat enggak nafsirkan gitu, para tabi'in enggak nafsirkan seperti itu, para tabi'in enggak nafsirkan seperti itu. Mereka memahami enggak seperti itu, tiba-tiba mereka pokoknya kalau gitu ya gitu. Kaku. Pada Ibn Abbas menyatakan bahwa ayat ini maknanya menyentuh itu jima. Aulamastumun nisa. Menyentuh itu artinya jima. Apa kata mereka? Menyelisih sahabat, menyelisih Ibn Abbas, menyelisih semua. Dengan menyatakan, pokoknya kalau menyentuh ya menyentuh. Menyentuh kok jima, gak mau saya. Pokoknya apa kata ayatnya, letter lock begitu, ya begitu. Waku. Super, super kaku. Qanifirina a'azukumullah. Kalau saja tidak ada riwayat dari salaf, kecuali apa adanya dalam ayat, maka kita pegang seperti itu. Boleh silakan kaku. Pokoknya apa kata ayat begitu, begitu. Tapi kalau ada tafsir dari salafus salih, ada keterangan dari para imam-imam, mereka ambil dari para salafus salih, maka itu harus kita terima. Karena itu tafsir mereka, orang-orang yang paling mengerti tentang Al-Quran, yang paling mengerti tentang ucapan Nabi. Ketika Rasulullah SAW berbicara, siapa yang paling paham? Hah? Para sahabat. Kenapa? Bahasanya bahasa mereka. Hidupnya bersama Rasulullah SAW. Mendengarkan langsung dari mulut Rasulullah SAW masih segar. Dan melihat langsung ekspresi wajah Rasulullah SAW. Pernah enggak tuh orang yang mendengar langsung dengan orang yang tidak mendengar langsung, mana yang kira-kira salah paham? Hah? Libur-libur bubar. Sampaikan kata Ustaz, libur-libur bubar. Hah? Yang dengar melihat mimiknya Ustaznya. Kamu yang bilang libur, kamu yang bilang libur, hanya marah Ustaznya. Bukan bubar beneran kan? Hah? Paham ini sedang marah. Libur-libur bubar. Kalian kalau mau libur. Sampaikan ketentuannya. Nadanya beda. Kata Ustaz, libur-libur bubar aja. Bubar. Ya sudah, pulang, bubar. Kata Ustaznya bubar, bubar. Dan ini terjadi. Ketika ucapan Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika menyampaikan hadis ditanya, ya Abu Hurairah atasma'u, apakah engkau mendengar min Rasulullah SAW? Apakah ini benar-benar dari Rasul? Kata Abu Hurairah, la, hadza min kisi Abu Hurairah. Tidak, itu dari kantongnya Abu Hurairah. Katanya Syiah Rafidah, ini dalil yang sahih dari kitabnya Ahli Sunnah bahwa Abu Hurairah itu pendusta. Ngomongnya kata Nabi ternyata bukan, ternyata dari kantongnya sendiri. Hadza min kisi Abu Hurairah. Kalau kamu menyatakan Abu Hurairah berdusta, sebodoh-bodohnya orang berdusta, enggak mungkin ngaku kan? Ya Pak ya, saya berdusta, bukan dari kantong saya. Ya enggak mustahil dia akan ngaku saya berdusta. Kalau memang berdusta betul ya. Tetapi itu maknanya beliau betul-betul marah dan tersinggung dengan pertanyaan tadi. Saya enggak akan berani mengatakan qala Rasulullah kalau saya ngarang sendiri. Kalau kamu mau terima, terima. Kalau enggak mau terima, enggak apa-apa. Ini dari kantong saya. Mau apa? Ini yang tidak dipaham oleh orang-orang belakangan. Mungkin tidak dipaham karena memang bodoh, atau tidak dipaham karena memang mereka pura-pura bodoh. Dan yang kedua lebih zahir. Yang kedua lebih zahir. Kenapa lebih zahir? Karena saya sudah buka. Ketika saya dengar pertama kali dari orang mutasyayyi', dari orang Syiah, apa iya ada di Sahih Bukhari? Ternyata ada. Maka langkah kedua, saya tanya sama para ulama dengan tafsirnya. Fathul Bari saya buka, Umdatul Qari saya buka, jawabannya sama. An-nafyu bimakna al-isbat, wal-isbat bimakna al-nafi. Mengatakan iya itu maknanya tidak, tidak itu maknanya iya. Gimana coba? Hah? Ini masih belum bisa dipahami dengan jelas. Langkah ketiga, saya tanyakan kepada muallim, syekh, guru saya. Saya tanyakan, ini maksudnya apa? Baru diterangkan, karena Abu Hurairah tidak pernah berani meriwayatkan kecuali setelah mendengarkan tidak sekali, tidak dua kali, tidak tiga kali, tidak empat kali. Sampai ada, sampai Abu Hurairah menyebutkan sekian kali. Setelah sekian kali aku mendengar dari Nabi, baru aku berani menyampaikan. Ternyata orang tadi mengatakan, apakah aku benar mendengar dari Nabi? Maka Abu Hurairah mengatakan, tidak, ini dari kantongnya Abu Hurairah, saya pergi. Yani kamu mau ambil silahkan, gak ambil juga gak apa-apa, saya gak rugi. Kamu mau percaya sama saya, bahwa aku mendengar dari Nabi, ataupun gak percaya, urusan kamu. Artinya, tentu saya dengar dari Nabi, bukan dari kantong saya, itu maknanya. Qul inna a'udzukum billahi, ini ucapan sahabat. Bagaimana dengan ucapan haji? Apakah ketika Rasulullah SAW ngomong, berbicara, Rasulullah SAW dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan seperti itu, mereka tahu, para sahabat. Kita enggak tahu. Taunya ada hadis, man amila amalan. Kan begitu. Laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Innamal a'malu binniyat. Taunya seperti itu. Tapi enggak tahu bagaimana ketika Nabi berbicara, apa sebab terucapnya, ketika apa beliau berbicara, dan apa latar belakang beliau mengatakan seperti itu. Ini semua diketahui dengan jelas gamblang ainan dengan mata mereka langsung oleh para sahabat. Maka mereka lebih ngerti, lebih tahu. Qul inna a'udzukumullah. Akhirnya zahiriyah ini membaca lagi, wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kembali seperti tadi. Berarti kamu berbuat dosa. Dosa itu hukum siapa? Hukum Allah haram. Kenapa kamu kerjakan? Ketika kamu kerjakan berarti enggak pakai hukum Allah. Kalau enggak pakai hukum Allah berarti kafir. Setiap orang berbuat dosa, hukum Allah kan haram. Kamu kerjakan berarti pakai hukum siapa kamu? Ya bukan hukum Allah. Kalau bukan hukum Allah berarti kafir. Kafir, kafir, kafir, kafir semua. Ternyata disebutkan dari salaf, dari sahabat Ibn Umar, dari sahabat Ibn Abbas, dari sahabat sekian sahabat. 4-5 sahabat menyatakan dengan kalimat yang hampir sama. Kufrun duna kufrin, fiskun duna fiskin, zulmun duna zulmin. Artinya kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam, kezaliman yang tidak mengeluarkan dari Islam, dan kefasikan yang bukan mengeluarkan dari Islam. Qanifidina a'azakumullah. Ini namanya tafsir dari salafus saleh. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan zahiriyah, menafsirkan ucapan Rasul dengan zahir letterlocknya saja tekstual, tanpa minta bimbingan dari salaf, maka dikatakan asyadda mukhalafatan laha. Orang ini justru sangat menentang terhadap sunnah. Yang dipegang sunnah, tapi menentang sunnah. Li syudzuhi anil a'immah, karena menyelisihi para imam-imam. Wa infiradihi anhum bi fahmihi yafhamuhu, karena dia menyendiri dalam satu pemahaman yang dia pahami sendiri. Sahabat enggak memahami seperti itu, para tabi'in tidak memahami seperti itu, para tabi'in enggak memahami seperti itu, para imam-imam ahli sunnah tidak memahami seperti itu. Tiba-tiba datang satu tokoh hizbi, tokoh teroris menafsirkan seperti itu. Syad. Ini yang dikatakan syad. Nyeleneh sendiri, berbeda sendiri. Aw ya'khudh ma lam ya'khudh bihi al-a'imma min qablihi, atau dia mengambil satu pemahaman dari orang lain tapi bukan dari para salafus saleh, bukan dari para imam-imam. Ini apakah dia memikir sendiri atau dia dapat dari gurunya? Pokoknya bukan dari salaf, maka itu penyebab terjadinya kebidahan-kebidahan dan kesesatan-kesesatan dan pemahaman-pemahaman baru. Fa'amad dukhul ma'a dhalika fi kalamil mutakallimin awil falasifah. Adapun masuk bersama ucapan-ucapan para ahlul kalam, ahli mantik, ahli filsafat, falasifah, fasyarrun mahab, maka itu hanya kejelekan murni, nggak ada kebaikannya sama sekali. Syarrun mahab. Wa qalla man dakhala fi syai'in min dhalika illa wa talattakh bi ba'dhi awdarihim. Dan sedikit sekali orang yang masuk ke dalamnya kecuali pasti dia akan terkotori, dia talattakh, coreng-moreng bi ba'dhi awdarihim, dengan beberapa madarat-madarat yang ada pada ilmu kalam, ilmu mantik, filsafat dan sejenisnya. Khamilin a'azakumullah. Kuna talaba rahimani wa rahimakumullah. Ini berarti lebih parah lagi. Yang disebutkan tadi yang paling ringannya, ahli zahir. Ahli zahir itu pokoknya apa kata teks pegang. Enggak mau dengarkan dari salaf. Dari riwayat-riwayat. Kalau ahli sunnah memang menyatakan hukum asalnya dari ucapan Allah dan ucapan Rasul, kita ikuti secara zahirnya, secara teksnya, apa adanya kita jalani. Kecuali ada dalil dari salaf yang menafsirkan kepada selain zahirnya, baru kita terima. Kalau sahih riwayatnya. Kalau tidak ada atau tidak sahih riwayatnya, kembali ke hukum asalnya. Apa adanya letter lucknya kita pegang. Ini sebagaimana diucapkan oleh Syekh Mufil rahimahullahu ta'ala. Bahwa yang namanya ahli sunnah, ahlu zahir, pokoknya apa kata zahirnya pegang. Kecuali idza dalla dalil, kalau ada dalil dari hadis lain atau dari ayat lain atau dari akwal yang sahabat yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, apalagi secara ijma mereka atau satu orang berbicara enggak ada yang membantah, maka itu adalah tafsir terhadap ayat tadi. Wallahu taala a'lam. Nasla taufik wal afiyah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.